hafalannya sampai firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai ayat ke-19. Tafadhol dibaca. Yang sudah hafal, silakan. Man yakun. Tafadhol dibaca. Yang sudah hafal. نعم حمزة أنا حمزة نعم لترجمهكن فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا Berikutnya hikmah. Mana hikmah? Ibnu Faiz. As-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula. Berikutnya Ibrahim Ngawi. Nah, inna hadhi tadhkirah faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Apa maknanya? Ambil jalan menuju Rabb-nya. Baik. Pada tafsir yang kemarin, yang terakhir kita baca, terdapat sebuah faedah yang disebutkan oleh Al-Mufassir rahimahullah taala, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Ini terdapat bantahan untuk kelompok yang sesat dalam permasalahan akidah. Siapa yang dimaksud? Ihsan, ini Ihsan. Siapa yang dimaksud? Al-Jabriyah. Apa pemahaman mereka? hamba itu terpaksa dan tidak memiliki kehendak. Baik. Bantahannya disebutkan kemarin ada dua. Yang pertama, silakan disebutkan Isa. Aina Isa? Nadim. Ja'far. Atau secara umum dulu, bantahannya dari siapa dan apa? Baik. Liwa enggak ada. Luqman. Aina. Miftah. Jawabannya ada dua. Yang pertama apa? Berapa? Ini tinjauan, tinjauan apa? Tinjauan dari sisi, dari sisi syariat dan dan apa? Al-waqi. Nah, ini kenyataan. Baik. Sekarang dari sisi syariat, ini penetapan dari syariat bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak dan tidak terpaksa dalam amalannya. Apa dalilnya? Ayat ahsan. Ini ayat ini, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila." Baik. Kemudian Muawiyah. Kena Muawiyah. Ayat yang lain yang antum ingat. Baik, ahsan. Berikutnya Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ayat apa lagi yang antum ingat? Allah Alam. Baik. Muhammad Duha. Fadal. Ayat apa lagi? Baik, Muhammad Jibril. Baik, siapa yang ingat? Dari ikhwah yang ingat siapa? Fadal, siapa? Dari tolabah? Nah, Abu Ma'mar. Ahsan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Ini semuanya penetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hamba itu memiliki kehendak, tidak terpaksa. Kemudian tinjauan secara realita ini, bahwa hamba itu memiliki kehendak dan tidak terpaksa dalam amalan-amalannya. Nah, Muhammad Ridwan. Aina huwa? Mujadidi. Tidak ada. Randy. Nah. Salih. Baik. Seorang hamba itu bisa membedakan antara perbuatan yang dia pilih dan apa yang dia tidak pilih. Contohnya apa, Mas? Makan. Makan terpaksa? Tidak. Apalagi yang tidak terpaksa? Minum. Terus main bola. Kerja bakti, ya. Baik, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Yang terpaksa, yang tidak, yang bukan kehendaknya. Apa contohnya? Tabrakan, ya. Terus jatuh dari atas, nyemplung sumur, ya. Masa ada orang yang mau nyemplung sumur sendiri ini, ya, sengaja? Hah? Kecuali kalau kerja. Nah, itu baru dia memiliki niatan. Baik. Barakallahu fikum, ini murojaahnya. Kemudian kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa diselesaikan tafsirnya malam ini. Man yaqra' faddal, siapa yang baca? Siapa? Ini. Enggak ada jadwalnya. Abdullah dibaca. Inna rabbaka. Sudah. Apa? Anu amar Rasulullah ya Mas. Atau sulusih. Nah. Sulusih. أو نقص ليأتي الصلاة بطمأنينة أم حسب. Tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. 'Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 'Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. معنى يكرم لبيه الله أعلم. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, ya'lam, mengetahui, annaka, bahwasanya engkau, taqumu adna, bangkit, melaksanakan salat, adna, yakni kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, ataukah bangkit melaksanakan sholat setengah malam. Wa thuluthahu, dan sepertiganya. Wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak, dan demikian pula sekelompok orang bersamamu, yakni melaksanakan sholat. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar dari waktu malam dan juga siang. Alima allan tuhsuh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Fataba alaikum, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an itu dari sesuatu yang dimudahkan. Alima an sayakunu minkum, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya akan ada di antara kalian mardha, yakni orang yang sakit. Wa akharun, dan yang lain. Yadribuna fil ard, melakukan perjalanan di muka bumi. Yabtaghuna min fadlillah, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lain mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Qur'an dari apa yang dimudahkan. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Wa aqribullaha qardan hasana, dan berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan infak yang baik. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, pasti kalian akan mendapatkannya akan menjumpainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan, dalam keadaan yang lebih baik. Wa a'zama ajra, dan juga pahalanya lebih besar. Wastaghfirullah, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan juga Maha merahmati. Naam. Jadi khulasa dari ayat yang terakhir ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya dengan ibadah yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Ada yang sifatnya khusus disebutkan, dan juga ada ibadah-ibadah secara umum yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dengan syariatnya tersebut tetap memberikan keringanan-keringanan, adanya rukhsah. Naam. Adanya keringanan taysir, tidak memberatkan hamba-hambanya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada hamba-hambanya dengan ibadah yang mereka lakukan, bahwa pahalanya pasti akan mereka dapatkan dalam keadaan khairan, lebih baik. Wa a'zama ajra, dan juga lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diperintahkan untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada makhluk yang sempurna, ini tidak ada manusia yang sempurna dalam beribadah. Kita sebagai hamba yang beribadah pasti di sana ada khalal, adanya kekurangan. Nah, dalam salat kita tidak 100% kita pikirannya full memikirkan salat, namun terkadang ada gangguannya dari syaitan, ya. Sedang membaca ya, zikir dalam salat, ya, kita ingat sesuatu. Nah, kita sedang membaca ya Al-Qur'an, kita ingat sesuatu, teralihkan. Nah, konsentrasi kita dalam beribadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Naam. Tafsirnya qala As-Sa'di rahimahullahu taala ataukah sebelumnya, sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita terangkan dulu, yakni kita dengarkan penjelasan mufradatnya terlebih dahulu sehingga kita lebih mudah dalam memahami ayat ini. Pada kata adna, antum perhatikan kata adna. Adna maknanya adalah aqalla, ini kurang, kurang dari 2/3 malam. Nah, kurang dari 2/3 malam. Kemudian pada kalimat wanisfahu wa thulutsahu min thulutsail laili min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu, ya, maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui rasulnya beliau melaksanakan salat kurang dari 2/3 malam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat setengah malam dan juga naam 1/3 malam. Naam. Jadi nisfahu wa thulutsahu ini bukan diatafkan kepada thulutsail laili, ya, bukan. Baik. Kalau misalkan diatafkan kepada thulutsail laili, maka maknanya kurang dari setengah malam dan kurang dari 1/3 malam. Ya, bukan seperti itu maknanya. Naam. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, maknanya bahwa para sahabat, ya, di antara mereka ada yang ikut melaksanakan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kalimat wallahu yuqaddirul laila wan nahar, wallahu yuqaddirul laila wan nahar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail batasan-batasan waktu malam dan siang. Ya, berapa lamanya, ya, kemudian 1/3 malam itu bagaimana dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail. Adapun kita, maka tidak mengetahui secara persis dan secara detail waktu-waktu tersebut. Nah. Kemudian pada kata an alima, an kemudian lan, allan, kemudian setelahnya alima an sayakun, ya, jadi di situ ada an, lan, an sayakun. An ini apa dalam tinjauan i'rab? Naam. An ini adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ini adalah an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Naam. Di asalnya adalah apa? Anna. Ya, anna. Baik. Sekarang isimnya apa? Isimnya apa? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Isimnya apa ini? Zakaria. Masdar awal apa itu? Dibantu Abdul Rahman. Dhamir sya'an mahdhuf, apa itu? Annahu, tayyib, ahsan. Naam. Dhamir sya'an al-mahdhuf al-ha. Naam. Yani annahu apa berarti? Annahu, kita kembali kepada ayatnya. Alima annahu lan tuhsu. Alima annahu lan tuhsu. Demikian pula alima annahu sayakunu minkum. Naam, ini dalam tinjauan i'rab. Naam. Jadi isim adalah dhamir syan yang mahdhuf anha. Ya, wa kilahuma mukhaffafan min ats-tsaqilah, dan keduanya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Naam. Kemudian pada kalimat fataba alaikum, fataba alaikum ini secara naam bahasa taba maknanya adalah raja'a, raja'a ataukah ada, dan di sini maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada alaikum bil afwi wat takhfif, ada alaikum bil afwi wat takhfif. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian, yakni kembali memberikan kepada kalian al-'af, yakni berupa pemaafan, dan juga takhfif, keringanan-keringanan dalam ibadah yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Naam. Ini maknanya. Naam. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل. نعم. يضربون معناها adalah يسافرون, mereka melakukan perjalanan di muka bumi. Yabtaghuna min fadlillah, mereka mengharapkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya keutamaan di sini? Keutamaan berupa apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan usaha mereka, dengan maishah mereka, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka yang dilakukan di permukaan bumi yang membutuhkan safar. Nah. Wa aqimus shalah, waqimussalah. As-salah di sini yang dimaksud adalah salat lima waktu. Salat lima waktu. Wa ma tuqaddimu sebelumnya wa aqribullaha qardun hasana, maknanya adalah al-infaq, infaq yang baik. Wa ma tuqaddimu, apa yang kalian persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kebaikan, baik itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, begitu pula amalan-amalan yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian pada kata khairan, pada kata khairan ini secara i'rab dia adalah maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua untuk kata tajidu, tajidu wajada. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan. Nah, maf'ul yang pertama apa di sini pada kata tajidu? Apa dhamir yang pertama? Yani apa maf'ul yang pertama? Yani dhamir. Yani al-ha tajidu. Kemudian maf'ul yang kedua adalah khairan. Naam, tajiduhu khairan. Naam. Sekarang huwa di sini apa? Sebagai apa di sini? Naam. Sudah ada ini. Cepat sekali. Huwa adalah dhamiru faslin, sebagai dhamir fasl yang memisahkan antara maf'ul yang kedua tersebut. Allah alam, ini sedikit tambahan untuk memperjelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 20 ini. Nah, kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu taala, dzakara Allah fi awwal hadhihi surah annahu amara rasulahu bi qiyami nisfil lail aw thuluthahu aw thuluthihi aw thuluthayhi wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkam wa dzakara fi hadha al mawdi' annahum tathala dzalika huwa wa ta'ifatun minal mu'minin. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara mufassirin ada yang menyebutkan bahwa dalam surat ini, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya melaksanakan qiyamul lail, dia mengatakan bahwa awal perkara hukumnya adalah wajib. Ya, kemudian dinasakh. Namun secara pembahasan Allah alam, intinya ada di antara mereka yang menyebutkan demikian. Di awal perkara qiyamul lail ini diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Kemudian setelah itu dinasakh, diganti dengan wajibnya melaksanakan salat 5 waktu. Dalam awal surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk melaksanakan qiyamul lail. Nisful lail. Ya, selama nisful lail. Berapa nisful lail? Setengah malam, separuh malam. Aw tsulutsihi, berapa tsulutsihi? Sepertiganya. Nah, aw tsulutsaihi, berapa tsulutsaihi? 2/3-nya, 2/3 malam. Nah. Wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkam. Dan secara asal bahwa umatnya ini mengikut beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabatnya juga melaksanakan ibadah qiyamul lail bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fi hadzal mawdi', disebutkan dalam ayat ini bahwa sekelompok dari kaum mukminin, yakni para sahabat, melaksanakan ibadah tersebut. Imtathala dzalika huwa, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, dan juga demikian pula para sahabatnya melaksanakan qiyamul lail. Baik. Kemudian walamma kana tahrilul waqti al-ma'muri bihi mashaqqatan 'alan nas akhbara annahu sahhala 'alayhim fi dhalika ghayata tashil faqal wallahu yuqaddirul layla wan nahar ay ya'lamu maqadirahuma wama yamdi minha wa yabqa. Ketika tahrirul waqti, untuk mendabat, yakni untuk mengukur, ya, perintah waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini masyaqqatan 'alan nas, sangat sulit. Ya. Karena zaman dulu ya tidak ada jam, tidak ada jam, ya, tidak ada alat untuk mengukur waktu-waktu. Sulit untuk menentukan pertengahan malam, ya, sepertiga malam, 2/3 malam, ini masih kesulitan. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Dia, yani Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka, kepada Rasul, kepada para sahabatnya, ghayata tashil, dengan 6 kemudahan yang sangat mudah. Ya. Diperintahkan untuk beribadah namun diberikan pula kemudahan-kemudahannya, tidak memberatkan. Dan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang samh, yakni sangat ringan, sangat mudah untuk dijalankan, tidak ada rasa beban, ya, tidak ada rasa berat untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang malas dalam beribadah. Naam. Faqala wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui secara detail kadar malam dan juga kadar siang, batasan-batasan siang malam dan juga batasan-batasan waktu malam dan juga siang. Ay ya'lamu maqadirahuma wa ma yamdi minhumā wa yabqa, mengetahui kadar-kadarnya, apa yang telah lewat dan juga waktu yang masih tersisa. Oh, Allah alam, kita dengarkan adzan dulu. Subhanallah al-Mu'adzin. Alima an lan tuhsuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak mampu untuk menghitungnya, menghitung kadar malam dan juga kadar waktu siang. Ai lan ta'rifu miqdarahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Kalian tidak akan mampu mengetahui kadar malam dan siang min ghairi ziyadah wala naqsin, tanpa ada pengurangan dan juga tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan. Ya, secara detail pasnya itu bagaimana kalian tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu tersebut. Likauni dzalika yastad'i intibahan wa 'ana'an zaidan. Karena hal itu membutuhkan intibah, perhatian, penjagaan yang plus. Ya. Harus berusaha dengan konsentrasi yang sangat penuh, dan ini menguras tenaga untuk menghitung waktu tersebut. Ai fa khaffafa 'ankum. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan kepada kalian. Wa amarakum bima tayassara 'alaikum, dan juga memerintahkan kalian dengan sesuatu yang mudah bagi kalian. Sawa'un zada 'alal muqaddar aw naqasa. Boleh untuk kalian melaksanakan ibadah tersebut, menambah ya dari apa yang telah disebutkan ataukah kurang dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bihasabil hal, tergantung dengan kondisi al-musalli, akan disebutkan oleh al-mufassir rahimahullahu taala. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oleh karena itu, bacalah Al-Qur'anul Karim, apa yang dimudahkan oleh kalian ya dalam melaksanakan qiyamul lail tersebut. Nah, tidak memberatkan. Ya, harus membaca 5 juz, harus membaca 10 juz dalam satu malam, ataukah membaca 30 juz dalam satu malam misalkan. Nah, tidak. Bacalah sesuatu yang mudah. Kita hafalnya misalkan baru surat Al-Ghasyiyah, ya dibaca. Nah, baru hafal 3 surat misalkan. Ya, yang terakhir apa? Surat apa yang paling mudah? Hah? An-Nas, Al-Alaq, terus apa? Hah? Al-Ikhlas. Baru itu ya, sudah dibaca itu, dibaca. Nah, kalau kita bisa lebih, silakan dibaca. Nah, ay ma ta'rifuna mimma ta'rifuna wa mimma la yashuqqu 'alaikum. Bacalah apa yang kalian ketahui, apa yang kalian hafal, dan juga apa yang tidak memberatkan kalian. Ya. Jangan sampai kita ya termasuk di antara tipe dari syaitan, kita semangat pol-polan dalam melaksanakan qiyamul lail. Subuhnya ambruk. Nah, subuhnya mantuk-mantuk kayak ayam jago. Nah, baik. Tidak seperti itu. Nah, kalau kita semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, ingat setelahnya itu ada waktu yang wajib untuk melaksanakan apa? Salat subuh. Ya, jangan sampai kita melaksanakan qiyamul lail, salat ya rawatibnya, qabliyahnya malah ditiadakan. Tambah lagi salat subuhnya ya seperti itu. Nah, sampai nanti salamnya sudah gini-gini. Nah, tidak jelas salatnya. Tidak sadar apa yang dia baca. Nah, seperti ini musibah tentunya. Nah, jangan sampai tertipu dengan amalan-amalan yang sunnah ya, melalaikan dari amalan yang wajib. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا. Oleh karena itu, al-musalli bil-lail, yang melaksanakan qiyamul lail, ini diperintahkan melaksanakan salat tersebut ma dama nasyitan. Kalau misalkan masih kuat, ya ditambah. Nah, 3 rakaat, masih kuat 5, ya, masih kuat terus sampai batasan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan bacaannya pertama kuat 1 juz, coba tes. Setelah itu ya kurangin setengah juz. Nah, terus ditambah, ini disesuaikan dengan kondisi. kondisi kita. Kalau saya kan sudah agak lemas, kurangi lagi. Sudah agak lemas, kurangi lagi. Nah, jangan sampai di forsir. Nah, faida fatara au kasala au na'asa falyastarih liyati as-salata bitumaninatin wa rahatin. Bila merasakan fatar, yakni bosan, yakni agak lemas badannya maksudnya, sudah agak letih, ataukah kasal, sudah datang rasa malasnya, ya, rasa lemahnya, ataukah sudah merasakan kantuk, ya. Fal yastarih, maka hendaknya dia beristirahat, ya, jangan sampai memaksakan. Liyati as-shalah bituma'ninah wa raha, dan hendaknya dia na'am melaksanakan salat tersebut dengan tuma'ninah, dengan gerakan yang tuma'ninah, yang tenang, tidak terburu-buru, dan juga dalam keadaan yang raha. Naam. Allah alam, sudah jam segini. Di sini jam segini ya selesai tafsirannya, ta'limnya. Hah? Daripada kesusu. Baik. Kita selesaikan insyaallah. Naam, pekan depan semoga bisa selesai. Wal ilmu indallah, tafaddalu wa barakallahu fikum.